Taala itu lahir. Di anak fit lain tapi seorang ayah kanu mikir sempit matamu. Ia dah mikir kita jadi sama siapa yang jadi matamu. Tak ada kaitan. Wah, macam mana? Ada tu apa? Ada apa? Ada apa? Kau jangan aku kena bawa. Kena belawa di antara kau itu. Mikir dah lucu. Mikir tu jadi belawa. Pancing sanggup ayah ayah kata bokeh manusia so ni tak belawa dengan diri dia. Manusia okay? Diri dia tak belawa dia mikir dia belawa. Tak ada tu fah. Maka fa itahjat. Fah tajna. Maka kami berhajat lah ila konu. Sama kata. Gua ada konu unik-unik jagakan salah. Kata. Mufid yang mubik dah diturun itisab yang menjalankan usaha nazariah. Bina darurat. Itu sedih panggil. Nazariah panggil itu sedih. Di sini ni. Makna darurat. Makna tak ilmu lah. Berhajat pada ilmu. Ilmu untuk nak nak jaga daripada salah dia. Wazarika konu apa panggil bahawa mantek. Mantek. Haha dah. Ilmu tu mantek sedih. Tak kata dah. Zalik tak ada apa dah. Sebab ni pun hasil ilmu dah ruat. Dia tak sebut tak sedih. Tak ada apa dia ulas tu lah. Dah. Maka takut berlaku salah tu lah. Kau ajak yang mantek. Maka berhajat lah kepada konu yang timu anhu wa mantek. Wahazah tak boleh mantek. Tengok. Tak boleh mantek. Aku ruat. Dah kita tengok dah. Tengok aku satu sini dah. Ah tengok mik sini. Mik aku satu tengok gila non dah. Oh tak ada banyak. Kena apa ni? Tak ada matik Aristo, tak ada matik Ibn Sina, tak ada matik Ibn Ghazali. Tak ada matik mengapa? Takut Imam tak ajin mung. Arif matik Indah Ghazali masalah sudah. Kena apa Ibn Sina? Kena apa so lah. Tengok. Nah, kena apa ni? Tak ada ni. Masalah aku mari tak ada saja. Kena apa lah kau ni? Wong dia tu. 2, 3, 4. Nah, ni kita pergi satu dah. Dia katanya, kot yakun muminan mufid, pekdoh banyak je matik ya tau. Pekdoh. Apa ke pekdoh je matik? Ya, yang asal tu, 2, 3, 4, 5 ni 7. 7 tu mau pekdoh dia. Ni. 7 ni, 7 kara ni memang pekdoh. Dia mahu tahu mengaji, dia ada pekdoh. Ada ni, pekdoh dah ni. 7 kara tu. Pekdoh yang pertama, yusa'idunan mantik ala idraka hakikah tafkirina wa fahmi tabi'am dinasyatina akli. So, dia nak menolong. Aduh, nak menolongkan kami. Pak itu ngaji mantik ni. Akan ulih mu mantik. Atas nak dapat hakikat. Hakikat bagi benda. Hakikat bagi tafkirina, bagi pemikir kita. Orang boleh tahu kita nak mikir macam ni. Kalau tak ngaji mantik, tu mikir ikut saya. Nak mikir macam ni. Wa fahmi tabi'am. Pitah dari cara umum. Benda tu ada ni. Linasya atau dia nak bagi kegiatan. Mana gerok. Gerok akan kita. Giat. Mana giat aku. Nasyat ni giat lah. Giat apa? Nasyat tina. Giat kita ni. Al-akli akal. Mana akal boleh gerok. Mikir. Dikenal. Dapat. Yang kedua. Yang difumatik. Ialah dia tulis tafkir. Tujuan dengan difumatik ke apa? Iaitu lah untuk tafkir insan ni. Pemikir manusia. Ialah istikhlas ilmu badan akli. Supaya nak cuci. Nak uwi bersih. Uwi kena lah. Teh. Mabadi akliyah. Bagi asah bagi pemikiran kita. Supaya nak uwi asah pemikiran kita. Uwi dikena. Allati yunazimu haza tafiq. Yang mutanzim. Bila nizam. Haza tafiq. Yang nak mikir kita ada nizam. Kita nak mikir. Kita nak isbah tu benda. Kita nak kata benda. Nak kata benda ni gini ni. Haa nak mikir dulu. Mantik pula. Al-mantik yusa' idu ala tajan nubil wuku fil khotok. Mantik juga jaga. Nak tolong kita atas nak menjauh. Saja nak jauh. Berlakunya pada salah. Maknanya kita ni matik ni. Nak salah tu payah sikit lah. Salah tadi. Payah sikit lah. Dia cakap tu. Yusa'idu lirazim matik ala irzam lhaq. Maknanya kita ngaji matik ni. Kita nak lazim benda kebenaran. Buat saja ni batil. Nak jauh benda hok salah. Hok batil. Hok palsu. Fi tafkirina pada fikir kita. Sebab kita boleh percaya lah. Hok ni sungguh. Hok ni bahaw. Hak ni sungguh, hak ni bahaw. Hak ni kena, ni tak kena. Mantik. Tu dia. Yang dua, yang mu. Yang tanma. Dira satu mantik lah dari bahaya ni. Ada pun tak asuk dari rak. Kita supaya nak wih tumbuh, nak wih ada dah. Numu ni makna, makna numu ni makna itu. Makna subuh. Ada makna itulah. Subuh nak wih ada. Soalnya kita nak wih subuh. Kita ngaji mantik ni, bagi orang bahas. Kita nak buat kaji satu benda. Nak kaji satu benda ni, tak sewi ada tak asuk. Tak asuk pada pendapat. Misalnya kita dapat ini. Memang dapat macam tu. Kalau orang tak ajar dia matik ni, dia nak kok hok yo yang kena. Orang lain tak kena. Orang ngaji matik banyak. Boleh timur eh. Dapat. Dapat imun boleh kolek lagi. Pak Ita ni bersukur. Tak boleh timur lagi mari. Maknanya boleh timur gi mari di antara kok itu. Tak ada timur tak asuk. Ni tak asuk. Aku ha aku kena ha mesti lah aku dah tak kena ni ada tak asuk. Kita di matik ni tak ada timbunnya nak jaga daripada berlaku ni tak asuk. Yang ketiga pula tu antu dia semati ila jan minha tahlilan. Ha boleh kita nak tahlil. Nak tahlil satu benda dah. Di tarkib lughawiyah lapa. Lapa ni kecek tu nak tahlil. Wa siyal alfaz alladhi yasta'miluna dan kita nak pilih lapa. Lapa-lapa kita nak kecek tu. Dah. Biar kita guna apa? Yang guna tadi tu bitik kok yang cara laik wa mudu'i yang bikin order pak. Wi mudu'i ya. Mana terkecek dah ikut saya lah. Ha, yang kedua pula di rasa matik tu air ala rot di syubah. Ha, ngaji matik ni supaya nak boleh rot syubah. Syubah air perut khususnya bak akidah. Rot air bak akidah. Mari muktazilah masalah. Tak apalah muktazilah dah. Mari fok nasoro, fok Yahudi, mari tekeh bak akidah. Maka kita main matik lah, mari rak. Puno matik di rak waktu dengan fok tu ya. Kalau kita kecek Quran hadis kita pakai nah dia bukan Islam. Sama tak? Sekolah ta'ala, kola Nabi, dah ada kita percaya mulut dah. Kita nama matik lah waktu. Ha, mai mukaddimah suguro mai ha mai. Ye. Ha mai matik. Maka matik sebagai nak rakkan syubhat dan juga segala kebatilan. Ha habis. Yang kelapai pula naji matik tu supaya nak tahu adillah sahihah. Dalil hak sunu daripada dalil hak palsu. Boleh makna kita lebih cek. Ni dalil sunu ni dalil bahaw. Ha jadi tu baik dah matik banyak. Hak penting kali yang tujuh tu. Yang tujuh. Tujuannya boleh kita nak rak syubhat. Baktinya kalau kita ngaji mantak, ngaji mantik, mari syubhak. Khususnya kapung itu, mari syubhak. Nak tak enak? Ha, dan kalau tak ngaji mantik, bayar. Nak menung. Kau hadis tak akar. Ha, habis dah. Tak ada. Dah. Mantik dia katanya tak. Tengok tak. Lihat hana tu pula dah. Tak tahu tak apa dah. Tengok tak ada mantik. Dia kata tak ada satu. Aku satu di situ. Dah. Tak ada. Tengok lihat hana tu. Ta'rif bil ghayah fros. Insya-Allah lah kita ngajilah bab ta'rif kita ngaji. Dia ta'rif kedua, ta'rif rosai ngahat. Ikut ta'rif popo. Ha insya-Allah kita kebah. Gapo ta'rif rosai, gapo ta'rif had. Rupo pese mano, insya-Allah kita kebah temu. Nah. Ya kita di sini mulai ada ta'rif bil ghayah. Oh ya ya kata ta'rif mantik ni goyak tujuwe dia. Ghayah. Tujuwe mantik apa panggil ta'rif ngarosai kata. Iaitu satu ilmu ya tadi. Anna ta'rif matik bisa merati wagati yang uduros semuanya kata. Dibilikan ta'rif dengan ros. Kita ambil ilmu matik ni, kita goyak ilmu matik ni, goyak tujuh eh. Ilmu yang menjagakan kata. Satu ilmu. Soalan tu. Ilmu yang kita nak menjagakan fikir daripada salah. Dia panggil apa? Oh, dia panggil ta'rif dengan ros. Ya, tujuh eh. Tujuh je matik tu, tapi kita juga ta'rif tujuh eh tu. Maka dia panggil ta'rif ros. Walai sa'ambil hati, dia kata. Amma ta'rif mati bil had, ha ni had. Bil had ni, iaitulah ilmu. Yubhazu fihi al-ma'lumat tasawwuriyah wa tasdiqiyah. Ha, kira tu. Iaitu satu ilmu yang bahannya masalah maklumat hak tasawwur dan juga tasdiq. Dua tu dah. Min haizu innaha tuwasilu ila majhul tasawwuri au tasdiqi. Ha, dah. Sekiranya sampailah maklumat tak ada kepada majhul tasawwuri. Kasi tasawur kita tak tahu, kita pergi tahu. Ataupun tasdik yang kita tak tahu, kita pergi tahu. Misal boleh orang tak tahu, kita pergi tahu. Maka ini mati lah ibah. Ada. Ataupun, ya tawakku alaiha isol untuk terhasilah atasnya, atas maklumat lah ni tu, nak isol, nak campai. Yang ni campai kepada benda kita tak tahu. Asal kita tak tahu, kita pergi tahu. Ada. Maka ini mati lah ibah. Hazam habis, tak kata kita pergi sosok. Ulama ta'rif, matik ta'rif banyak. Ini setengah pada Aristo. Aristo ni ulama Yunan. Ulama yang letak ilmu matik. Yang orang kari matik nolak iaitu Aristo. Iaitulah Aristo ni orang hidup sebelum Nabi Isa lagi. Yunan, Greek lah ni. Negeri Greek lah ni iaitulah Yunan. Ini maju dah dulu. Cuma masa tu ya Nabi tak ada lah. Cuma matik ada lah. Tapi ya buat matik ni cara mikir. Ha? Lepas tu kok anu boleh Aristo hidup lah ni. Orang yang kena masuk Abbasiyah. Masuk Abbasiyah tu. Pelakunya. Kelijau muhaib. Masuk daulah Abbasiyah. Gajah pada masa tu. Suruh kepada orang alim. Masa tu jemuh kita. Daripada luar Yunan. Kepada luar Arabiyah. Daripada luar Cina. Kepada luar Arabiyah. Daripada luar India. Kepada luar Arabiyah. Jadi masa tu. Bak ini yang dimaju sungguh. Timur tu jemuh. Maka timur tu jemuh tu lah. Masa tu lah. Islamnya kena yang mati. Dulu dah nak. Mari tu jumpa pada masa abadiyah tu lah. Kita jumpa kita, oh, jadi tak ada pula ilmu. Ilmu mantik. Maka mantik tu lah, mantik Yunan tu tak apa lah mantik. Panggil, cara mikir tu, panggil hak kok tu. Tak ada, tak ada padu kuat hadis. Sampai tu mari masa belakang ni, cek, eh, hak ni boleh baik. Hak ni tak boleh baik. Hak ni boleh baik, hak ni tak boleh baik. Hak belakang kuat hadis, ha, tak tak. Hak ni tak boleh baik, baik. Lepas tu kita tambah-tambah sikit. Sampai tu hukum dia mantik dah banyak. Hare. Dah, hare bodoh. Ah, patok sedia ngaji. Dah sunat. Dah. Tak pakai wajib bodoh. Dah pakai wajib sebab kita, kita nak rak syubhat ni pun. Orang nak rak syubhat ni, wajib ngaji mantik. Ni misalnya orang nak rak syubhat ni, wajib ngaji mantik. Dah. Hak hare mana? Seperti yang Ibnu Taimiyah tak hare. Ibnu Taimiyah sebab kok sengah pada gulung ni tak hare je mantik. Bukan semua mantik. Hak hare mantik, mantik Yunan. Mantik ni, mantik kok ni. Mantik hak tak ada uwe lagi. Hak hak tak, tak ada bersih lagi. Maksudnya semata mantik Yunan. Atau hare yang jadi kalau kita mikir dia punuk. Jadi nak pelawai kuat hadik. Ada pun mantik hak ngaji sebenarnya tak ada hak simil dari bawah ni. Haa, hak tu boleh. Nak ngaji. Tak ngaji, saya tak lambat. Punuk mikir ke. Haa, tengok tarikh tu dah. Tarikh Aristo iaitu al-mantik alatul ainin. Alat bagi ilmu. Maksudnya tu segala ilmu. Kita nak ngaji segala ilmu. Berarti tak ada mantik tak boleh. Sebab ia alat bagi ilmu. Awa maudu akih wal ilmu nafsah. Iaitu ilmu tu. Ah, ni rupa dia atas suratul ain ni rupa bagi ilmu. Hak tu di sisi apa? Di sisi Aristo. Yang kedua pula Ibn Sina. Ibn Sina ni mantik. Ulama falsafah Islam. Belah kera. Okay. Okay, mas, okay ni. Okay, okay dulu sikit pada Imam Ghazali. Mantik ialah huwa. As-sina'atun nazariyah. Mana tu? Sina'ah ni. Sina'ah ni masna kele. Soalnya kele. Sina'ah nazariyah. Kele bagi nafsi sedih. Kela bagi sisi-sisi. Soalnya macam itulah. Dah. Alati tu'arifun yang tak, yang kenal lah. Kita kenal lah. Min ayu tasawuri pada mana tasawu. Wal mawak. Ya kunu hadis suhaih. Alladhi huwa yusamma had. Wal kiyahdus suhaih. Alladhi yusamma burhanah. Yang apa artinya? Dengan ilmu mantik ni lah. Kita boleh tahu kata benda-benda. Dan madah-madah. Benda lah. Mawak ni benda lah. Madah ni benda. Tuatun tu panggil. Ya kunu had suhaih. Maka kita boleh takrif. Kita lihat benda ni tak ada besen ni. Weh, masalah. Benda ni tak ada besen ni. Maka orang panggil had. Ya, tak ada dia. Kalau kita di kiyah sohaib. Kiyah. Muka demo surah tu bila nanti jauh. Surah kubra nanti jauh. Surah kubra nanti jauh masalah. Orang panggil burhanan. Tak panggil dalih. Ha, di sisi Ibn Sina. Mari pula di sisi Imam Ghazali. Hujjatul Islam Imam Ghazali. Apa? Tak ada dia. Konun. Unik-unik. Konun. Alladhi yumayyidu sahihul had yumayyidu sahihal haddi yang bezalah konu tu akan sahih had sahih kok no takrif no pesan ni kita nak takrif satu benda kena takrif pesan ni syarat 2, 3, 4 dah wal qiyas an ghairi ha kita qiyas qiyas ni bukan qiyas tu ni bukan qiyas dalam usrupai ah qiyas usrupai sebab qiyas agak dalam nama pengatur asyab tu qiyas dalam usrupai. Kalau ni kiyah tu muka timuh suguro kubro natijo. Ha, muka capo dua muka tu baik natijo. Ha, cuma kiyah di sisi mantik. An wairihi fayumayyizu ain mil yaki. Maka dan nak beza pula ainmu yaki amma lai saya yaki. Nak beza di antara ilmu hok sungguh dengan ilmu hok bahaw. Nah, hok cerak dengan tak cerak. Waka annahu dan seolah tak mantik umizan. Mata kelo dia kata. Mantik ni seolah mata kelo. Au mi'yat ukurih. Lil ulum kulliha. Bagi semua ilmu. Tapi itulah kata setengah ulama. Kita ngaji segala ilmu. Kalau kita tak ngaji mantik. Artinya ia tu ilmu dia duk kabur lagi. Ilmu dia tu tak ada tahkik ilmu lagi. Ia nak kejap ke ilmu dia duk ngaji. Kena ngaji mantik. Baru kejap lah ilmu dia. Tapi orang ni mengaji pekoh. Ngaji tauhid. Ngaji nahu. Ngaji suatu dalam ilmu. Kalau ia tu tak ngaji mantik. Ilmu dia tu tak kejap lagi. Soalan duk gonjel lagi. Ha, kenapa? Ni. Ini kata dia kata. Mizan. Ukur ke? Al-mi'yar lil ulumi kulliha semua ilmu. Dia berarti mengaji mantik. Tapi itu azhar kita tengok ulama ni sedap. Tak ada. Ulama luruh syarik usul pun telah ada. Hadis tafsir. Mantik tu lepas lu berlaku. Kau yang sedap. Dia hujuk, dia kecek, dia saruh, dia kari kita. Dia mantik. Soalnya mantik tu lagi darah dia. Dah. Kita ni kuliah suruh dia mengaji mantik. Dah. Kau cakap luruh tak mengaji. Dah habis tu, nak ngaji mantik. Mantik ni mana? Tak boleh. Dah. Dah tak ada sahibu bahasa di bahasa dia, iaitulah imam kutubur razi. Haa, dah. Dah. Al-mantik konunu yusina'i. Iaitulah konu hok sina'ah. Dah sina'ah ni makna masna'ah. Makna kelai itulah. Buat. Konu yang buat. Dah. Timuzi ni yang menjagakan otak. Ani tazallul. Tadi duk kabur. Tazallul ni di selerok. Dah nak. Tak rasa yang dipunuh dah. Nak jaga daripada punuh. Mumayid. Nak beza lisawak. Daripada menar rakyi. Anil khotok fil akoi dan nak jaga daripada salah pada ikhtiqa. Habis itu orang yang ajiman, orang yang ajit tauhid cara mendalam ni. Orang kalau orang mau tauhid lah kena ayat ni. Kalau tak ajit mati tak suk ni tauhid. Bukan tak suk ni dia nak gigi sutuk soal dah. Kita dengan gigi sutuk. Ni sutuk ai nak gedah tak leh. Cara kita nak gedahnya kena mati baru kita gedah. Tak baca kitab Imam Ghazali macam nak baca Imam Razi, tak baca kitab anu. Imam Asy'ari sendiri masalah. Oh kitab Imam mantik. Kalau ada setiap kita tahu kita ada tu dah. Tak ada, tak ada kibuk ayat Quran hadis. Tak ada kibuk. Kita ngaji belakang ni Quran hadis. Oh, dari nakli, dari akli. Dah. Maka teru. Setiap kita imam Fahud Ar-Razi tu. Dah, nak setiap kita ayat tu. Maka teru. Apa itu main Muqtazilah, Karamiyah, Jahmiyah, aduh main apa tu? Duk main tu. Main mantik. Pahal kita tak timatik, baca tak tipu baca. Padahal kitab belakang kalau kita tengah di bawah ni seperti Fatul Awam, Masyarah segala macam, Jaharah ke apa, ya, daripada buat tu. Daripada buat dulu tu, bahkan kita tak mati mati, tak tipu kan. Kamu dah main buat lau, lau, main buat lau je. Lau, lau, lau, sampai buat sengah orang yang ngaji macam tu. Kek palong ni. Kek palong je macam tu, lau, lau, buah kalu apa. Kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, kalu, dah habis tu kalau kita lepak kita moyo kok im kale kok kena witi sungguh nak mati. Kalau tak witi mati kok hang gitu. Nanti kau dah sutuk di sutuk. Kau tak amat tu ini lah macam tu. Habis kata dah. Tak ada sahibus sulam. Sahibus sulam. Sahibus sulam itu mati sulai tu lah ni. Kau mati sulai. Sebab tu itu mu bahang kau kita duduk ngaji tu. Mau kita jawi dah. Dia tak almatik kalau ah semua khotak filong mudah-mudah. Iaitu satu ilmu mati. Indo. Oh Indo ke? Mata itu muat. Kita ni. Sahih bersulan kita ni. Oh ni doktor sarap. Tue sulang. Tue mata. Tue buat mata. Mata sulang. Ni duduk ngaji rumah lah. Idung berbaham. Ni duduk ngaji rumah. Cik ada hal ngaji mata tu. Cik ada hal ni ngaji mata tu lah ni. Iaitulah mata konu asimun lil khotab lil fikir. Iaitulah satu in konu yang nak jagakan salah pada pemikir. Dah. Kau mikir dia salah. Okay, kat tu dah. Tak payah pun, Ali. Sabar, lihat Hana ni tak ada apa lah. Lihat Hana ni tak ada apa. Dah, tengok ada apa lihat Hana ni. Kita pergi mau untuk mantik. Kalau ni pun lihat Tani, hok dulu kot ni. Lihat Tani ni. Sebagai huraya lihat Tani dah. Lihat buah ni dah. Lihat Tani. Lupa ni. Kalau tak tahu, hok ni ya, ya usuk dia payah sikit. Hok ni tak boleh doktor, dia mudah sikit. Kenapa? Lupa kali ni mengapa jawab ni. Buat dulu lah. Jom hok ni ngapa mudah. Eh, lupa ya ni. Maudok masik. Maudok ke apa lagi masik? Sebab setiap imun ni ada maudok. Tak ada maudok. Tak ada imun dah. Wa maudu'uhu dah. Ia tu masik, ia tu maklum. Tasawu takde lah. Ia tu maklum mat. Hak tasawu seperti hayawan. Wan natik. Kita tasawu hayawan. Tasawu natik masalah. Wal maklum tasdiki. Iaitulah alamu mutagayirun. Wa kul mutagayir hadisun. Haji lah tu. Alamu mutagayir. Sungguh kedok tengok. Dunia ni wubah. Dunia wubah. Maksudnya wubah. Kita nisbahkan wubah kepada dunia. Ataupun kita hukum kata dunia ni wubah. Apa ni apa? Tak setiap. Wah, kulung utara tiap-tiap mana wubah tu pula hadis. Tiap mana wubah tu, wubah kelak cikgu, kelak cikgu, kelak cikgu. Nah, tu mana baru. Maksudnya ada yang menjadi. Dah. Tu baik nak tiga, alamu hadis. Tu panggil kiyah tu. Wubah tu panggil kiyah. InsyaAllah ni mengaji tahwa. Tahwa mengaji bakiyah. Bukan kiyah dari sufek, kiyah dari matik tak sama oleh kiyah sufek. Itu maudok dia. Wayus haisu, dah. Sekiranya ia upah ni haisu. Zalikal maklum, benda maklum tasawuri tak ni tu. Yuwassilu ila matluk. Tapa hak kita dengok tasawur, hak pasal tasawur. Dah, hak pasal tu matluk kita nak tasawur masalah. Hak kita tak tahu masalah benda hak tasawur, pasal benda-benda haklu kita tak tahu. Boleh kita dikaji, kita tahu. Masalah mau terosak bagi orang tak tahu. Mau bawa mau komputer bagi orang tak tahu hak komputer. Bagi orang moyak ni muta ni usia orang di gambar. Orang mau sini rupa weh. Kalau pergi beli kedah no lah. Ni masuk pergi beli mau beli no. Ada. Dia panggil apa? Yusam mazalika musila ila matluk. Dan tak tahu ni. Mu'arraf. Dia panggil kita nak buat takrih. Ada jadi tujuan hak tasawunya wisapa kada kita boleh buat takrih satu benda. Tujuan dia. Suk situ. Au min hai tu zalika ma'lum tasdiki, hak tasdik apa? Iaitu lah yu silu ila matlu, matlu tadi itu ka kaulina alamu hadis. Ah ha, seperti kita dunia ni baru. Fa yusamma maka dinamo di makia itu iaitu zalika musila matlu hakik panggil hujjah sebagai dalil. Ah ha, ngaji tasdik ni sebab apa? Supaya kita nak buat dalil akli. Kalau kita ngaji tauhid. Supaya kita boleh buat apa? Dalil akli. Ha, dalil akli dalil tauhid tu panggil apa? Tasdik lah kau tu. Pakar kau edah matik kau tu. Tapi kau edah matik hot leg tasdik. Ha, kalau kita buat dalil akli je orang. Ha, habis. Tu, maudoknya tak tu. Tasawur tasdik. Hot tasawurnya siapa kau ada buat takrih. Hot was hot tasdik. Siapa kita buat hujuh ataupun dalil. Habis. Nah, Yushiru syar eh. Dah tengok lewat tu, kau satu. Dah, habis eh. Una ila maudu' immati wa annahu yubahasu an tasawwur wa tasdiq. Ha tu, yalah tu. Dia bahannya buat tasawwur dan tasdiq. Wa tu ya. Wa tasawwur iaitu yusilu ila majhul tasawuri. Sampailah kepada majhul hok benda hok tasawwur hok majhul. Maksudnya dulu kita tak tahu dah benda satu benda tu. Bo kita kita bahas. Benda hok kita tak tahu tu masalah kita takrif kata. Bagi orang tak tahu satu benda kita goyak dia. Takrif ki ha. Mau kopi tu gini weh rupa. Sipak ki ha tu panggil takrif lah tu. Kita tak ada bagi mau. Masalah apa lagi? Kita tak tahu no. Masalah. Terus, bagaimana? Notebook. Kenapa notebook? Ha, dah. Kau ya, tak ada. Kek. Ha, dia tahu. Aiko, daripada benda kita tahu tu, kita royak dia. Kita royak bagi sang kita, kita tahu. Itu tak ada. Benda ni, pesan ni, rupa sifat kek. Ha, tu ni tak ada. Ha, dah. Ha, buat tak ada. Rupa tu panggil apa? Aku panggil tak ada. Rupa kita tak tahu sebenarnya, jadi kita tahu. Tahu dengan apa? Tahu dengan takrih. Ataupun kau disyarah. Wa musil ila majhul tasdiki. Kau nak sampai ke majhul tasdiki. Bahawa kias. Maka kias tu panggil apa? Panggil hujah. Hujah ada dalih. Kalau dunia ni baru. Apa? Kalau Tuhan ni lemah. Maka. Kalau Tuhan ni tak kuasa. Maka dia lemah. Maka dia lemah tak ada hadis. Makhluk. Sedangkan makhluk ni. Alim musyarah. Kita nampak dah tengok. Kalau gitu Tuhan tak boleh jadi. Lemo, maka saya kuasa hari panjang. Maka panjang-panjang pasti panggil apa? Tasdik tu. Maka panjang tu panggil apa? Panggil boleh buat dalih. Tujuhnya hak panjang, hak tasdik panjang-panjang tu panggil apa? Supaya nak buat dalih. Panggil dalih akli nasbah kita ngaji tauhid. Ha, dia pakai dia tauhid. Ha, dah. Wakat ta'arf mana tika ada taksi matik lah. Ha, tiga dia kata. Taksi matik pada tiga, saya kata. Pertamanya, aksam tasawuh. So, wal hukumu hukum, iaitu bak tasdik. Yang ketiganya bak istidlal. Tiga. Tengok ulama dah. Fattasawu ialah idraku mahyasa bitasa situ. Summa hukmu alaih habi anahu mawujud. Summa ikumatu dalil. Haa. Misalnya. Tiga tiga kali kata dah. Itu ia wakmu. Pertamanya tasawu. Sudah tasawu kita hukum. Kamu ada kena ada dalil. Masalah kita katanya. Alamu hadis. Dah. Kita nak kata macam alam hadis. Kita kata macam alam atau tasawuf alam tu dunia. Eh, dunia Allah. Tasawuf hadis. Kemudian kita hukum pula kata dia, dunia ni baru. Eh, hukum. Dua. Dunia baru. Lepas tu, mana dalil? Mana kau ya? Alamu mutara jiru. Haa, dalil tu kita. Apa? Alamu mutara jiru. Tiap-tiap dunia ni benda ubah. Gelak je kau. Hujan marah, bok. Semua gerak orang yang ada ubah. Ubah mah. Maka tu berulang. Tiap-tiap benda berubah tu baru. Dulu tak ada. Dia ada. Tak ada, ada. Tak ada, ada. Hidup mati. Mana? Ah, ada mana ada? Ada. Ha, ada panggil. Hadis tu. Maka tu baiklah. Sebab ada dalil tu. Katanya alamu hadis. Maka dalil mana? Alamu tarajid wa kulmu tarajid. Hadis tu dalil dia tu. Ah, jadi cukup tiga. Cukup tiga. Tu panggil mantik cara kata-kata je. Kata orang ni setengah ulama. Isbab lu ada benda. Kita hukum bagi benda tu. Lepas tu kita royak dalil bagi benda. Jadi cukup ikut kalau. Tuhai, ha, kita. Tuhai kita isbab. Tuhai, ha, isbab tu tuhai dah. Dah, mana dalil? Ha, prop. Okey dah. Ha dah tahu tu buat enda makan nama utas tu mau duk mati. Tak tahu. Dia kecik tu lah ni duk musim tu lah pula. Dia mulai musim tu lah. Mau duk mati dah. Mau duk tak tahu lagi. Wah, mau duk mati tu lah dah. Kita di mana pula ni? Dah. Ha ini misal je banding dah. Ha ni je banding dengan ibu lah ni. Dia ngaji ibu wan. Wah je tak tahu orang dia tahu. Tak tahu tawakuf. Dan dikatanya boleh-boleh hati masyru' ala maudu' ilmi anna al-ulum la tamayazu ziyadat tamayuz illa bitamayuz maudu' ha nak oi ada ni kok mana boleh duk bahabak maudu' dia kata dah boleh duk bab sebab dia katanya musannih dia katanya boleh nak beza di antara ilmu dengan ilmu lain ni si maudu' maka misalnya kita ada ilmu sufi ilmu mantik ilmu nahw ilmu sorah ilmu balaghah boleh duk beza dah ni ilmu ni ilmu ni ilmu ilmu dia beza tak lah beza di maudu' dia kata. Masalahnya katanya. Fa'inna ilmu faik masalahnya kata. Ilmu faik. So sungguhnya beza daripada ilmu suruh faik. Tak suka. Di anna maudu' umar mutawa maudu' tua tak suka. Maudu' faik apa? Alun mukallafin. Maudu' ilmu faik dia bahawa. Bahabak perbuatan mukallaf. Semaya ha. Poso perbuatan mukallaf. Nikah perbuatan mukallaf. Kau lagi. Cerah perbuatan mukallaf. Gak lagi, gigi curi bagi demo, ha, perbuat temu kalah. Ha, semua tu perbuat temu kalah aku, ha, tu mau dok pe. Kali anal fakih, kalau tu pekoh tu bahasa yub hasu anhuma, deh, tu bahasa deh itu perbuat itu min hai suhal, sekiranya halah, ha, buat macam ni boleh weh, buat macam ni hare, ha, ni buat rumah hare, ha, curi hare, minum agak hare, ha, perbuat temu kalah aku tu, wasihah sah, ha, maye rupanya sah. Wal fasah ah wa macam ni tak sah ah tu pekah wa maudu' usul eh maudu' usul ni usul fiqh itu dah adillah sam'iyyah dalil sebab ulama usul fiqh ni duk bahabak dalil nak buat dalil tu untuk waktu buat hukum itu pekah eh li anna usuli kerana ulama usul fiqh usul pekah yubhasu anha min hasu istinbat ahkam syar'iyyah supaya nak buat hukum daripada dalil yang mari hati musalah masalah ayat Quran. Ha, dalil tu baik juga. Oh, sini dalil kata boji semaya. Ha, tu ulama usul ekor. Wi dalil ni tu ada tu ekor. Tu ekor buat kita. Tu baik. Kata semaya hukumnya wajib. Kalau tu eng. Ha, tu baik. Tu tu ekor. Tapi itulah. Beza antara ilmu tu. Bezanya di maudok. Tu ya. Begitu buat mantik. Tapi tu hidup panjang buat maudok tu. Tak kata dia kecil. Ha, dia kecil kan. Soalan tu buat soalan lah kan. Apa boleh hidup kecil buat maudok kan. No, no, ya, ni. Habis kat tu dah. Ha dah. Kita pergi ke satu. Dah ni. Oh ni tak lepas sini dah. Maudak dah dua mati. Tak lepas dah. Kita pergi pula. Ikhtalaf ulama' fil hukmi dira sema'a kilak ulamu. Ngaji hukum mati. Tengok kata wa au jabada wajib. Wajib ngaji. Tengok ulama' kata fadu kifayah. Mana lagi? Ini dua dah. Tengok lah tu wajib au jabat dirosah. Tengok yang kedua pula katanya fardu kifayah. Ha dah. Yang ketiga pula ha wa ada jami' akhad iaitu lah ulama seperti Ibnu Salah kata haram ngaji. Tubiknya tiga. Tiga pendapat. Pertamanya wajib fardu kifayah. Wajib sini, wajib tak jauh. Hak nak bahabak tu, nak jaga. Tak, kan wajib ni. Fadu kifayah. Sebab tinggal di kampung kita, kena reti. Kena ada sorak reti masak. Di kampung kita. Kalau tu selera tak buat, mari cuba hak lah. Okey tak? Haa, itu dia, okey tak? Yang ketiganya hari. Ketiga pendapat. Satu, dua, tiga. Mana dalil? Fabnu solah wa nawawi harama. Eh. Wakala kau mungyam bari ayat lama. Ni tak nak sebut sini ni. Eh, makna kata di sininya hok hok pio kata ni wah hok kata yang bagi ni hok kata fardu kifayah ni iaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali dia katanya ni wahum yaqtid bi kalim mi'yari deh iaitu mereka itu ulama manafiqah katanya kalimah mi'yar iaitu qawani deh qanun mantik yusbih bin nisbati lil mufakkir nisbah kepada orang mikir deh kama ayat berarti ma'ayat ni mi'yat. Deh ukure-ukure hak tetap ya ibu an yuraqqa supaya nak akad. Nak akad. Deh nak akadkan ilaiha kepada kau dah kuat kaedah ni, pukul lu takik soal supaya nak beri akak ataupun mencari, dia betul. Dia betul. Kalau lu salah, dia betul. Wahadi fikrah inda Ghazali. Di situ, Imam Ghazali. Imam Ghazali tak ada, tak ada lah. Imam Ghazali katanya, kau tu payah di situ. Hak terwajib tu pihak tak tahu tu. Nah. Ada pun hak kata harai pihak, Ibn Salah dengan Nawawi. Imam Nawawi. Imam Nawawi kata harai ke jimantik. So we do have molek deh. Tengah orang ada hujung kata, matik dengan dia. Imam Nawawi kata, harai. Nawawi kecil lah, matik dengan apa harai. Bukan semata-mata. Sebab itu kita tahu bukan dah. Jadi itu, Imam Ghazali dengan Imam Nawawi ni, oleh slogan lah, selagah. Kalau siapa, kalau pek kat pek siapa ini. Kalau akidah kat ni sunnah wajamah. Ni kuat ni belakang ni. Ni, Ibn Salah pun kalau pek siapa ini. Nawawi pun siapa ini. Imam Ghazali pun siapa ini. Kalau pek, kalau buat akidah ada sunnah wajamah. Lepas tu duduk di belawai, hukuh hara di belawai duduk gitu tu. Ya, penuh lah lah. Kok Ibn Salah Nawawi kata hara di sini, itu mantik yungah. Mantik hak tak ada siap, hak tak ada uang, hak tak ada bersih. Adapun hak Imam Ghazali hak tawajib ni, hak bersih dah. Tak boleh mengaji. Gitu lah. Beza situ lah. Tapi setengah orang tak mesti beza. Ni kata hal ni. Tak boleh mengaji. Setengah orang. Imam Nawawi, mu tak percaya kata Imam Nawawi. Tak boleh kacik. Imam Matik kat jaga-jaga pun. Ada, dia Matik kat tu. Mu tak percaya kata Imam Nawawi tak harai. Matik nak kata. Dia pun Matik juga. Mati nak mati lah. Lebih ketik. Kita hanya mati. Oh, bukan mutlak mati. Mati dah dua mati diunang tu. Lepas tu mati capur tu. Habis. Wal ni ada yang kata ni. Ni ada yang kata ni. Kok ni. Walladhi yadhat. Kok zuhirnya anak imamai. Ni yang kata ni. Ibn Salah dengan Nawawi. Innama arada. Yang kanaklah kedua Ibn Salah Nawawi tu. Fitahrihima. Daripada mulai hari istighfar mati iaitu dalika. Kenapa? Al-mantik al-makhluk mata'ifatah musyakkah fil angkot imanih sabitah. Ha, tu. Iaitu mantik hok capuk dengan mata'ifatah yunang itu. Musyakkik yang dibuat dikeliru. Fil angkot imaniyah. Ha, tu. As-sabitah. Dan juga, walati tu'ati ilal kufwan tolah. Yang membuat untuk kufur dan sesak. Iaitu mantik yunang. Hok tu Ibn Salah Nawawi taharainya. Ada pun awak kata beza di antara kok ni sungguh, kok ni benar, hak tu perlu ngaji seperti yang Imam Ghazali kata tak ni. Kita beza situ. Tapi dia beleng. Itu dia bedah ke diri. Jadi bedah. Walladhi naro anna zumati mifuru kifayah. Ya beda. Hak kami nampak itu kok doktor yang tanya, ngaji mati tu, dan mifuru kifayah. Supaya ilmu lain lah. Pengaji nahum, misalnya disorah, supaya lain lah. Memangnya ilmu fardu kifayah. Artinya, bila kapu makna atau bila kapu kita, mana lah yang dimatik tau ni. Supaya pun. Wakho satu. Dah khususnya. Khususnya bagi orang nak ada habu eh. Dah. Anfusahum. Makna tu dia ni sanggup. Soalnya tu dia ni sanggup diri dia dah. Dah sobun ni sanggup. Setelah ada habu eh. Diri dia tu. Lintifah. Untuk nak rak. Untuk nak tepih. Anil akok eh. Daripada akidah. Daripada kita akidah. Ada sunnah wajah. Dia sanggup diri ni untuk nak jaga. Dan sebenarnya, warak untuk orang ala kusumihim. Atas teru daripada Pak Yahudi Nasrani Pak Tashid. Sebenarnya, bil hujah ikna. We ada dalil dan we cocok hati. Berartinya, kalau dia sini, wajib yang ngaji. Walau ini tak dia. Kita dia sanggup aku ni. Ya Allah diriku untuk nak jaga kita, nak rak buat tu. Wajib bagi dia kena ngaji matik. Kalau tak ngaji matik, saya gok-gok dia. Tapi kalau cara umum dengan mama kita ngaji, nah, baru dia payah. Ya, ibas itu. We nak boleh lah ni, cara hukum. Habis. Macam dia kata. So, minggu depan pulak lah. Tak apa dah boleh dah. Tak apa dah. Kalau dia kata minggu depan tengah dia adalah lah. Ataupun bila lah. Kalau dia kata. Inilah lah. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni. Hari ni.